Oke, disiapkan dulu uangnya. Sangune dicepano dhisik karena yang satu ini bakal hadir buat Anda semuanya. Ada Rere Amora Moneta. Lagunya dan yang suka lagunya monggo. Terima kasih. Ya, di malam ini, ya terasa sepi. Ya, aku sendiri. kasih banyak Blendok Indah. Apa?